Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pun banyak dilalaikan oleh orang-orang yang maftunun, maftunin, terfitnah, tenggelam dalam fitnah, terseret jauh oleh arus fitnah. Sehingga wallahu alam, kita enggak tahu apa yang menimpa mereka sehingga sebegitunya. Dari mereka ada beberapa nama yang dianggap sebagai dai, sebagai dianggap sebagai ustadz. Antum bisa bayangkan bagaimana mereka selama 2 pekan, 2 minggu lebih di kota Nabi, Madinah Nabawiyah, ketika umroh duduk di sana 15 hari atau kurang lebih itu. Selama 2 pekan itu pula tidak datang, tidak mengunjungi Syekh Rabi maupun Syekh Ubaid, padahal depan mata mereka. Ada di hadapan mereka. Apa yang terjadi wallahu a'lam? Padahal ahlu sunnah salafiyin, bukan hanya di negeri kita Indonesia, tapi di seluruh dunia, yang paling mereka usahakan, paling mereka harapkan ketika ke Madinah bisa menemui ulama besar ini. Dan pintu terbuka, diterima. Walaupun dalam kondisi terkadang sangat, kita pun sedih melihatnya karena sakit, dalam keadaan berbaring, beliau tetap menerima anak-anaknya dari Eropa, dari sana, dari sini, diterima. Gak ada yang ditolak. Maka ada apa selama 2 pekan di Madinah hanya dan hanya 1 orang syekh yang dia kunjungi dan terus bersamanya? Tanda tanya besar. Ainal uqul, kemana akal fikirannya? Kemana ilmunya selama ini? Kemana manhajnya selama ini? Bukankah barokah ma'akabirikum, barokah bersama para kibar,